Among pisa menang nanggepi ka biar hein benar sun cacat nutup moto met mising kari keroso apu oriko tambianya conga piarno sing kelem tekes nong isung moro hansong karep karepi ojo ngumbiar cerita iki cukup nong isun ngomong ngokelendi wis cukup cukup isun nahan nelongsone dodo fitnah tekoriko sing piso sun trimo rumongso mung piso meneng nanggepi kabar hing bener sun cacat nutup moto singkati keroso apu oriko tambiannya conga piano singgelem tekes nongi sun moro ngomong-ngomong kelendir